إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنسلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الله الأحباء رحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan belajar bersama mengambil fawaid dari sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijabarkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di dalam kumpulan hadis, dan beliau syarah dalam kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar, tepatnya hadis yang ke 74. Beliau memberikan judul Mau'idhatun Qayyimah, nasihat yang agung, sangat berharga. Disebutkan sebuah hadis An Abi Ayyub Al-Ansari رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله عطني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة موتع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الياس واجمع الياس مما في أيدي الناس رواه أحمد. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibn Majah, dan beliau mensahihkan dalam As-Sahihah bahwa Abu Ayyub Al-Ansari mengisahkan telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mengatakan, wahai Rasulullah, aitni wa aujiz, berikanlah nasihat, mau'izah, wasiat, wajangan kepadaku, wa'ujiz, dan sampaikanlah dengan ringkas. Demikian para salaf, ya, para sahabat sebagai panutan mereka, terutama yakni mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, meminta bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat kepada beliau. Sebagaimana dalam kisah hadis ini, seorang minta bimbingan nasihat kepada Rasulullah. Beliau minta dengan ringkas agar nasihat tersebut bisa difahami dengan baik dan bisa diamalkan. Karena ilmu untuk diamalkan, ya, bukan sebagai wawasan, namun ilmu dituntut pengamalan dalam keseharian. Demikianlah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada tentang keharusan seorang mengamalkan ilmunya. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dalam Al-Iqtida, beliau mengatakan, laulal amal lam yutlab al-ilmu, walaulal ilmu lam yutlab al-amal. Seandainya bukan untuk diamalkan, maka tidak ada perintah untuk menuntut ilmu. Jadi ketika Allah mewajibkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu, belajar, tujuannya adalah agar mereka mengamalkan, berhias dengan ilmu tersebut. Dalam keseharian, mereka terbimbing dengan ilmu tersebut. Walau lal ilmu, lam yutlab al-amal. Sekiranya bukan karena ilmu, maka akan dituntut amalan. Maksudnya adalah, seorang yang telah berusaha belajar, telah mencurahkan usahanya, kemudian dia juga berusaha untuk mengamalkannya, namun kemudian terlewatkan sebagian masail, ya, yang tidak dia kuasai, maka dia tidak dituntut untuk mengamalkannya. Artinya dia mendapatkan uzur, ya, tanpa taksir, tanpa menyepelekan dalam belajar, kemudian dia terlewatkan, tidak mengetahui suatu amalan yang diwajibkan atas dirinya, maka dia mendapatkan uzur. Namun perlu dicatat, setelah dia berusaha, setelah mencurahkan ya, kemampuannya dalam belajar, ya, jadi perhatikan permintaan sahabat ini. Beliau meminta nasihat yang ringkas. Yang penting adalah pengamalan. Ya, bisa dimengerti, difahami, kemudian diamalkan. Faqala, maka Rasulullah menasihatkan, idza qumta ila salatik, kalau engkau berdiri untuk salat, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah salatnya layaknya salatnya orang yang akan berpisah, yaitu salat terakhir, salat di ujung kematian. Wala takallam, yaitu wala tatakallam, digugurkan satu tak, ya, tak mudharaah. Jangan kau berbicara, bikalamin, dengan sebuah ucapan, tak tadiru minhu ghadan, yang kau esok akan minta maaf. Artinya, kalau berbicara, difikir dulu. Jangan sampai mengucapkan suatu pernyataan yang akhirnya kemudian menyesal, sehingga menuntut dirinya untuk minta maaf esok hari, ya, mengharuskan dia untuk meralat kemudian. Ya, jadi di sini ada bimbingan untuk hati-hati dalam berbicara. Wajmi' al-iyas, dan ajmi', yakni kumpulkanlah, maksudnya tekad, ya, meyakinkan dirinya, al-iyas, untuk putus asa, mimma fi aidin nas, dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya adalah tidak terlalu silau, ya, tidak ambisius, begitu mengharap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, namun dia qanaah, menerima pembagian dari Allah SWT, mensyukurinya, dan selalu berupaya melihat ke bawah, ya, orang-orang yang di bawahnya dalam hal nikmat dunia, yang akan membawa dirinya untuk menghargai nikmat-nikmat Allah SWT yang telah Allah limpahkan kepadanya. Dia enggak peduli orang lain, dalam arti nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan kepada mereka, ya, tidak membawa dirinya untuk hasad atau yang semakna. Nah, ini ciri dari seorang yang qanaah. Demikian makna dari hadis yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam, tiga nasihat yang begitu agung, mencakup semangat untuk beribadah, ya, menjaga lisan, kemudian bersikap zuhud, tidak terlalu ambisius terhadap dunia. Akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hadhihi al-wasaya al-thalath ya laha min wasaya. Wasiat yang tiga ini betapa sebuah wasiat yang sangat dalam, sangat berharga. Idza akhadha biha al-'abdu tamat umuruhu wa aflah. Ketika seorang hamba mengambil wasiat ini, ya, memahaminya, mewujudkan dalam kehidupan keseharian, maka akan sempurna kehidupannya. Ia akan berbahagia. Kehidupan dunia, ya, berlanjut nanti kehidupan di akhirat. Al-wasiatul ula. Fal-wasiatul ula, wasiat yang pertama, tatadammanu takmil as-salah wal-ijtihad fi iqa'iha ala ahsanil ahwal. Wasiat yang pertama, idha kumta fi salatik fasalli salata muwaddi', yaitu ada pesan di sana untuk menyempurnakan salat, salat dengan sungguh-sungguh, seolah-olah ini adalah salat yang terakhir. Setelahnya dia tidak akan bisa melaksanakan salat lagi. Sehingga dia mengumpulkan seluruh jiwanya, khusyuk menghadap kepada Allah SWT. Ya, sebagai dia merasa sebagai salat terakhir yang kemudian dia akan kembali menghadap kepada Allah SWT, mengharap, ya, salat ini akan diterima oleh Allah SWT. Sehingga dia sekuat tenaga sebisa mungkin menyempurnakannya. Ya, wal ijtihad fi iqa'iha, bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan salat tersebut ala ahsanil ahwal. Ya. Yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh dengan melakukan salat secara sempurna. Ya, ala ahsanil ahwal, yakni ya sebaik-baik keadaan. Ya, berupaya ya mewujudkan salat yang benar-benar sempurna. Wa dzalika bi an yuhasiba nafsahu ala kulli salatin yusalliha. Ya. Yaitu seorang menghitung dirinya, melakukan muhasabah. Ya. Pada setiap solat yang dia lakukan, wanyutima jami'a ma fiha min wajibin, dia sempurnakan kewajiban-kewajiban solat, wa fardhin wa sunnatin, yang sunnah pula dia lengkapi, wan yatahaqqaq bi maqamil ihsan alladhi huwa a'lal maqamat, berupaya mewujudkan ihsan yang itu adalah derajat yang paling tinggi, yaitu seolah-olah dia melihat Allah SWT. Kalaupun toh dia tidak mampu, maka dia yakin bahwa Allah melihat seluruh gerak-geriknya, Allah mengawasi keadaan hatinya, sehingga dia akan merasa malu apabila sholat yang dia lakukan tidak sempurna, apabila hatinya kesana kemari, tidak fokus di dalam sholatnya, bahkan setiap gerakan dia resapi, dalam berdirinya menghadap kepada Allah, dalam rukuknya, dalam sujudnya menghinakan diri kepada Allah, dia rasakan kerendahan yang serendah-rendahnya. Kemudian dalam zikir yang dia baca, mensucikan Allah, memuji, menyanjungnya. Nah, dia resapi setiap kata dalam zikir tersebut, sehingga benar-benar salat tersebut sebagai sarana munajat kepada Allah SWT, mengesampingkan berbagai sibukan yang akan memalingkan dari kekhusyuan salat. Wa dzalika bi an yakuma ilaiha mustahdiran wuqufahu baina yaday rabbih, yaitu dia bangkit berdiri dalam salat mustahdiran, dengan menyadari seolah dirinya merasa berdiri di hadapan Allah SWT. Wa annahu yunaji bima yaqulu, dia berdoa memohon kepada Allah, bermunajat terhadap setiap bacaan yang dia panjatkan, min qira'atin wa dzikrin wa du'ain, dari bacaan-bacaan salat, zikir, doa. Wa yakhdha'u lahu fi qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa khafdihi wa raf'ihi, dia merendahkan diri di hadapan Allah SWT dalam berdirinya, ruku, sujud, setiap merendah dan setiap bangkit, dia merasa kerendahan dirinya di hadapan Allah SWT, sehingga dia akan selalu mengkondisikan hatinya untuk selalu diawasi oleh Allah SWT. Benar-benar dia menghadap kepada Allah SWT. Wa yu'inuhu ala hadzal maqsad al-jalil, kata beliau, kemudian akan membantu dirinya untuk mencapai tujuan yang mulia ini, yaitu kekhusyuan dalam salat. Tautinu nafsihi ala zalika min ghairi taruddudin wala kasalin qalbi, yaitu dia menyiapkan dirinya sebelum salat, dia mempersiapkan sebaik-baiknya, pakaiannya, dan terutama hatinya. Dalam arti dia bersiap untuk menghadap kepada Allah SWT, kemudian melepas atau mengesampingkan sejenak berbagai kesibukan yang nantinya akan membuat sholatnya terganggu kekhusyuannya. Dia siapkan dirinya. Min ghairi taraddudin wala kasali qalbin wala kasali qalbi, tanpa ragu-ragu, mantap untuk menghadap kepada Allah, dengan semangat tanpa malas. Wa yastahdhiru fi kulli salatin annaha salatu muwaddi'in, dia merasa dalam setiap salat inilah salatku yang terakhir. Resapi itu, inilah salatku yang terakhir. Di mana memang kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah SWT, dalam arti kita mati. Setelah sholat, bisa jadi itu perkara yang gaib. Karena kenyataannya memang kematian tidak menunggu sampai sakit, tidak memilih orang yang sudah tua saja. Kematian akan mendatangi siapa saja dalam keadaan apapun. Sehingga barangkali ini salat yang terakhir, setelahnya tidak akan bisa lagi mengerjakan, maka dia berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Ka'annahu la yusalli ghairaha, seolah-olah dia tidak salat selainnya. Qala wa ma'lumun, kata beliau, dan diketahui, anal muwaddi' yajtahid istihadan yabdhulu fihi kula wus'ihi, bahwa orang yang akan berpisah dia akan berupaya dengan sungguh-sungguh ya mencurahkan segala kemampuannya. Wa layazalu mustashhiban li hadhil ma'ani an-nafi'ah, dia akan senantiasa merasakan menyertakan perasaan ini dalam setiap gerakan salatnya. Ya. Wal asbab al-qawiyah. Ya, makna yang berharga ini yaitu apa? Merasa ini adalah salat yang terakhir dan ini adalah sebab yang sangat kuat untuk menghadirkan kekhusyuan hati. Hatta yashula 'alaihil amr, sehingga akan mudah baginya untuk khusyuk dalam salatnya. Wa yata'awwad dzalik, sehingga akan menjadi kebiasaan. Nah, ini sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian penjelasan dari Syekh Rahman bin Nasir Sa'di. Ya, agar kita membiasakan untuk khusyuk dalam salat. Ya. Dengan mengambil sebab-sebab yang tadi telah dibimbingkan, merasakan bahwa ini adalah salat yang terakhir. Bahwa ini adalah munajat kita yang terakhir. Ya, sehingga kita akan berusaha untuk khusyuk dalam salat ini. Ya, kita harapkan adalah salat yang akan kita harapkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala hadzal wajhi tanha saibaha an kulli khuluqin radhilin. Salat yang seperti inilah salat yang akan menghalangi pemiliknya dari berbagai akhlak yang jelek. Salat yang bisa khusyuk, ya, salat yang seperti inilah yang bisa mencegah, menghalangi ya, pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau dia rajin salat namun kemungkaran, maksiat jalan terus, ya, maka perhatikan kekhusyuannya. Maksudnya kita semua, ya, kalau kita masih sering melanggar, ya, bermaksiat kepada Allah SWT, maka lihatlah seberapa kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, maka kita pertanyakan kekhusyuan tersebut, karena Allah telah memastikan, ya, bahwa sholat ini inas-sholat akanat tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat ini menahan, ya, mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kita yakin seyakin-yakinnya hal tersebut. Namun masalahnya adalah pada kekhusyuan kita, kualitas sholat yang kita kerjakan. Nah, ini menjadi cermin bagi kita, ya, sehingga kita akan bisa mengukur sejauh mana kekhusyuan sholat kita. Sekali lagi, ketika ternyata kita masih sering bermaksiat kepada Allah, maka curigailah sholat kita. Ya. Wa tahussuhu ala kulli khuluqin jamil. Sholat yang seperti ini yang akan mendorong untuk melakukan akhlak yang baik, akan berhias dengan akhlak yang mulia. Lima, tu'athiruhu fi nafsihi min ziyadatil iman. Karena sholat yang seperti ini akan memberikan pengaruh ke dalam jiwa, ya, terhadap pertambahan iman, ya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Ketika dia merasapi, ya, meresapi setiap gerakan sholat, dia merenungi, menghayati makna-makna zikir, doa, bacaan yang dia baca dalam sholat, ini akan menambah dan menguatkan keimanan. Ya. Wa nawaral qalba wa nuril qalbi wa sururihi. Ya. Dan cahaya hati serta kebahagiaannya, yaitu ma'tuf kepada ziyadatul iman. Pengaruh salat tersebut berupa pertambahan iman, ya. Cahaya hati memberikan kebahagiaan, wa rahbatihi attamah fil khair, sehingga akan menjadikan hati ini selalu berharap dan menginginkan kebaikan. Ya, inilah seorang mukmin. Ya, seorang mukmin yang sebenarnya dia akan berupaya dan berusaha menghadirkan salat dengan khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Mereka yang dalam salat mereka khusyuk. Ya. Yaitu menghadirkan hatinya, merasakan munajat kepada Allah SWT. Ya, dia sedang mengiba, dia sedang memohon kepada Allah SWT. Dia sedang mengakui kerendahan dirinya, banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, dia sedang mohon ampun dan rahmat Allah SWT. Ya, ini dihadirkan dalam sholat tersebut. Ya, ini yang pertama. Ketika sholat seorang baik, ya, maka amalan-amalan yang lain akan baik pula. Sebenarnya tadi diisyaratkan bahwa sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat akan membimbing pelakunya, sholat yang khusyuk akan membimbing pelakunya kepada perbuatan kebajikan, ya, dan amal-amal sholat yang lainnya. Kemudian wa amal wasiyah tsaniyah, kata beliau pada wasiat yang kedua, fahiya hifdzul lisan wa muraqabatuhu, yaitu menjaga dan mengontrol lisan, ya, mengawasi, mengekang lisan. Fa inna hifdzul lisan alaihi al-madar wa huwa milaku amril abdi, penjagaan lisan itulah pokok, ya, inti dari perkara seorang hamba. Ini penjagaan lisan. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dan dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib, Rasulullah menyatakan, ya, laistaqimu imanu abdin hatta istaqima qalbuhu wa laistaqimu qalbuhu hatta istaqima lisanuhu, ya, wa la yadkhulu jannah rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Beliau mengatakan dalam hadis ini, tidak akan mustaqim, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai hatinya menjadi lurus. Ya, hatinya akan bisa lurus sampai lisannya, ya, bisa lurus. Ya, ya, ini terkontrol dalam kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan atau gangguan-gangguannya. Jadi keimanan dikaitkan di sini dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lurusnya lisan, yaitu penjagaan lisan. Maknanya siapa yang bisa menjaga lisan, maka itu bagian besar keimanan seorang hamba. Ya. Penjagaan lisan adalah cermin dari lurusnya hatinya, ya. Dan itu adalah bukti tentang baiknya keimanannya, sebagaimana dalam hadis tersebut. Adapun dalam Al-Quran banyak sekali, ya, ayat yang memerintahkan, ya, untuk menjaga lisan. Ya, baik secara tersirat ataupun tegas. Ya. Allah menyatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah terucap satu perkataan kecuali di sisinya raqib dan atid. Ya, dua malaikat yang senantiasa mengawasi. Dua malaikat yang terus mencatat segala yang dilakukan oleh hamba. satu kalimat, satu ucapan yang di ucapkan, yang keluar dari mulutnya, ya, akan tercatat, ya, akan dia pertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang yakin bahwa dia akan mempertanggungjawabkan ucapannya besok pada hari kiamat, ya, siapa yang sadar bahwa ucapan itu adalah bagian dari keimanan, bagian dari amalannya, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Ya. Perhatikan dalam hadis ini Rasulullah mengaitkan penjagaan lisan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Memang butuh besar peran penjagaan lisan terhadap keimanan seorang hamba. Atau dalam bahasa lain, ya, keimanan seorang hamba, ya, keimanan yang benar dari seorang hamba, maka akan tercermin, ya, akan terlihat bagaimana dia menjaga lisannya. Kalau orang, ya, mengaku beriman namun tidak bisa menjaga lisan, ya, maka keimanannya naam, kata Rasulullah, ya, tidak akan lurus, ya, tidak akan sempurna. Sehingga ini menjadi teguran keras bagi kita semua. Semestinya kita sekuat tenaga, ya, sebisa mungkin untuk menjaga lisan. Kalau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka hendaknya diam. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari dari haditsnya Abu Abbas Salim bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu bil jannah." Atau atman lahu al jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, untuk bisa menjaga apa yang di antara dua rahangnya, ya, maksudnya mulut, atau di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, ya, maka aku akan menjaminnya dengan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah motivasi yang besar, jaminan surga. Ya. Siapa yang tidak mau? Namun masalahnya adalah keimanan. Ya. Ketika kita telah mengetahui hadis ini, maka semestinya kita mengimaninya dengan sepenuh hati. Ya. Ketika kita mantap dalam keimanannya, maka akan melahirkan kekuatan, ya, semangat untuk menjaga lisan. Karena janji surga, ya, Rasulullah yang telah menjamin, bukan sembarang orang. Nah, ini di antara keutamaan menjaga lisan. Sehingga sungguh benar ketika beliau mengatakan urusan atau pokok urusan hamba adalah pada lisannya, sebagaimana terisyaratkan pula hal ini dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Famata malakal 'abdu lisanahu. Ketika seorang mampu menguasai lisannya, malaka jami'a a'dha'ihi. Dia akan mampu mengontrol seluruh anggota badannya. Ya. Wa mata malakahu lisanuhu. Ya. Namun sebaliknya, kalau dia yang dikuasai oleh lisannya, falam yasunhu anil kalam ad-dhar. Ya, dia yang dikuasai lisannya sehingga dia tidak menjaga dari ucapan-ucapan yang bermadarat. Ya, itlaqul lisan, ngomong sembarangan. ya, asal bicara, ya, menghasut, mencela, mengumpat, menyematkan panggilan-panggilan yang tidak sepantasnya kepada saudaranya, memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, ya, ini semua afatul lisan. Ya. Fa inna amrahu yakhtal fi dinihi wa dunya. Fa inna amrahu yakhtal fi dinihi wa dunya. Maka urusannya, ya, Allahu alam, yakhtal mungkin, ya, mencacat begitu. Dunia dan din, agama dan dunianya. Ya, Allahu alam, nanti dirujuk dalam, dipastikan dalam kamus. Fala yatakallam bikalamin illa qad arafa naf'ahu fi dinihi wa dunya. Maka mestinya, maka semestinya seorang tidak berbicara dengan ucapan kecuali dia telah mengetahui secara pasti kemanfaatannya untuk agama atau dunianya. Ya. Sebagaimana makna dari nasihat Imam Syafi'i rahimahullah setelah beliau membaca hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Beliau mengatakan, ya, final abda yang bagi an yufakir qabla an yatakallam. Fa idza ra'a fiha maslahah yatakallam. Fa in syakka fi zuhuril maslahah amsaka. Au kama qala rahimahullah, ya, maknanya mestinya setiap orang ketika hendak berbicara itu berpikir dulu. Ya. Wa in ra'a dhuhur al-maslahah, kalau dia melihat adanya maslahat, maka boleh dia berbicara. Namun kalau dia ragu, ada tidak maslahatnya? Ya. Maka diam. Ya, ini konsekuensi dari keimanan. Ya, setiap orang hendaknya berpikir ketika mau berbicara. Asal sembarang ngomong, ya, ini sangat riskan, beresiko besar. Ya, kadang seorang bercanda, ya, berlebihan, akhirnya terjatuh dalam istihza biddin, ya, mengolok-olok agama, ayat, ya, atau sekedar untuk orang tertawa. Sementara Rasulullah mengatakan, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhikal qauma, celaka bagi orang yang berbicara dan dusta hanya untuk agar orang tertawa, celaka, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang seperti itu, ya, ini belum masuk ke dalam istihza, ya, merendahkan agama. Nah, sehingga sangat rawan sekali. Makanya tadi kita lihat pahalanya sangat besar karena memang begitu susah. Ya. Amalan yang sangat berat, sehingga kemudian Rasulullah menjamin pahala yang luar biasa, yaitu jaminan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah memberikan peringatan keras kepada kita. Beliau mengatakan, innal abda la yatakallam bi kalimatin ma yatabayyan fiha yazil biha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ya, sungguh ada seorang yang berbicara dengan suatu pembicaraan ma yatabayyan, yang tidak jelas bagi dirinya, enggak terfikirkan, ceplos begitu saja, langsung ngomong, ya. Yazil biha fi nari jahannam. Akhirnya membuat dia tergelincir ke neraka jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Yang lebih jauh. Ya, tergelincir dalam neraka jahannam sangat jauh, lebih jauh daripada antara timur dan barat. Nauzubillah. Nah, ini orang-orang yang terbiasa asal berbicara. Ya, sekali lagi memang susah. Ya, apalagi yang memang pembawaannya, tabiatnya ya, banyak ngomong. Namun ini adalah perjuangan. Ya, kita ingat janji Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman besar ya, yang tadi teriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, jaminan surga bagi siapa yang menjaga lisannya. Wa kullu kalamin yahtamilu an yakuna fihi intiqad au i'tizar, setiap pembicaraan, ucapan yang ada kemungkinan dikritik ya, atau i'tizar, dia harus minta maaf. Fal yada'hu, maka hindari. Ya, kalau saya berbicara nanti ini kemungkinan akan orang ada yang tersinggung, sehingga saya harus minta maaf. Tinggalkan yang seperti itu. Ya, walaupun nampaknya baik, ya, keinginan baik, tapi jangan-jangan si fulan akan tersinggung, sehingga dia harus mohon maaf, minta maaf. Tinggalkan yang seperti itu. Ya, fal yada'hu, tinggalkan. Fainahu idza takallama bihi malakahul kalam, kalau dia sudah masuk dalam pembicaraan akan terbawa. Ya. Nah, ini sebuah tanbih bagi kita semua tentang madharat ngobrol. Kalau orang sudah majelis ngobrol, ini akan tidak sadar terbawa arus. Malakahul kalam, kata Syekh rahimahullah, wa qasadak. Dia akan terbawa. Ya, terseret. Ya, kesana kemari, akhirnya enggak sadar. Nyinggung kehormatan orang. Ya. Membicarakan aib orang. Ya. Teman-teman santrinya. Ya. Kemudian selesai mudarisnya. Ya. Ustaz-ustaznya. Enggak ada yang selamat. Nah. Na'udzubillah. Nah, ini kalau sudah masuk dalam pembicaraan, hati-hati. Fa innahu idza takallam bihi malakahul kalam, kata beliau. Dia akan dikuasai. Maka direm, harus direm. Ya. Kalau kita bosan belajar, karena manusia memang ada bosannya. Kalau kita jenuh, ya, palingkan kepada kegiatan yang positif. Jangan ngobrol. Ya. Jangan ngobrol. Nah, karena kata beliau akan terseret nanti. Akan terbawa tanpa sadar, ya, sehingga tadi dia masuk kepada ranah haram. Soro asiran lahu, sehingga akan menjadi tawanan mulutnya itu. Enggak bisa berhenti ngobrol sini di saut sana. Terus nyambung sini, nyambung. Ke sana kemari. Enggak akan selesai. Ya. Warubama ahdatsa alaihi dhararan. La yatamakkan min talafihi. Warubama ahdatsa alaihi dhararan. La yatamakkan min talafihi. Allah alam maksudnya. Baik. Wa mal wasiyah salisah. Ya, atau maksudnya mungkin kemudian akan menyebabkan madharat-madharat yang dia tidak akan bisa meralatnya. Min talafihi yani tadarukihi. Allah alam. Wa mal wasiyah salisah. Kemudian wasiat yang ketiga. Kata Rasulullah, wajmi' al-iyas. Ya, berputus asalah mimma fi aidinnas, dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya jangan hasad. Ya. Enggak boleh iri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ya. Syukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Fa ya tautinu nafsi ala ta'alluq billahi wahdah. Nasihat ini maknanya adalah menyiapkan jiwa kita, ya, mengkondisikannya untuk hanya bergantung kepada Allah. Nah, oh, berarti maksudnya juga adalah kita jangan terlalu berharap kepada orang lain. Ya, berharap, bersandar kepada orang lain, ya, untuk memberikan manfaat dan semacamnya. Namun keterkaitan hati kita itu hanya kepada Allah SWT. Wa fi umuri ma'asyihi wa ma'adihi, yaitu pada urusan dunia dan akhirat. Hanya bergantung kepada Allah SWT. Jujur, bersandar kepada Allah, percaya kepadanya, ya, menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yas'al illallah, enggak minta kecuali kepada Allah. Wala yatma' illa fi fadlih, tidak mengharapkan kecuali keutamaannya. Wa yutin nafsahu ala al-ya'si mimma fi aidin nas. Ya, mungkin ini yang tadi kita sebutkan makna pertama, yaitu menyiapkan dirinya untuk tidak butuh. Ya, putus asa, yaitu tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Fa inal ya'sa ismah. Kalau sudah seperti itu, tidak butuh terhadap apa yang mereka miliki, itu ada ismah, penjagaan. Kita tidak akan iri, kita tidak akan tahassur, terus keluh kesah melihat diri kita ini menderita, kurang nikmatnya. Ya, karena selalu melihat nikmat-nikmat yang ada dimiliki oleh orang lain. Ya, selalu melihat yang lebih daripada kita. Sebaliknya, saat itu pula dia akan terdorong untuk bersyukur kepada Allah, menghargai nikmat-nikmat Allah. Yang lain tidak bisa hidup di lingkungan pondok, yang lain jauh dari majelis ilmu. Ya, bagaimana nanti masa depannya? Ya, kalau jauh dari majelis ilmu, ya. Nah, bagaimana nanti mendidik anak? Bagaimana nanti mencari ma'isyah? Ya, tidak tahu halal haram, mengerikan. Ya, sehingga kita ketika melihat ke bawah, ya, ya, dalam urusan semacam ini, maka kita akan bersyukur. Enggak masalah kita seperti ini, ya, kita seadanya, ya. Tayib, di sana adalah yang lebih parah daripada kita. Ya, tidak memiliki apa-apa, ya, sudah tidak mendapatkan hidayah, dunia juga tidak mereka dapatkan. Nah, ini akan membuat kita qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aisa min syai'in istaghna anhu. Siapa yang putus asa dari sesuatu, dia enggak akan butuh. Ya, biarin manusia punya ini punya itu. Ya. Dia enggak urusan. Ya. Selama tidak mengganggu ibadahnya, agamanya, enggak ada urusan. Fakama anahu la yas'al bi lisanihi ila Allah, sebagaimana dia tidak meminta dengan lisannya kecuali kepada Allah. Fala yu'al qalbahu ila billah, maka dia tidak mengaitkan, menggantungkan hatinya kecuali kepada Allah. Fayabqa 'abdan lillahi haqiqatan, sehingga akan menjadi hamba Allah secara hakiki. Hanya meminta kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, enggak peduli. Ya, jadilah dia seorang hamba yang senantiasa terkait, terikat kepada Allah SWT. Ya, fayabqa 'abdan lillahi haqiqatan saliman min 'ubudiyatil khalqi, enggak butuh, terbebas, ya, enggak butuh dari manusia, artinya terbebas dari peribadahan kepada manusia, mengharap kepada manusia, akhirnya menghinakan diri, merendahkan diri, ya, dalam berbagai bentuknya. Waqat taharrara min riqqihim, sehingga dia merdeka dari perbudakan kepada makhluk. Waqta sawidzalikal izz wa syaraf, sehingga dia akan mendapatkan kemuliaan. Fa innal muta'alliq bil khalqi yaktasibu dzulla, orang yang mengikatkan dirinya dengan makhluk, menggantungkan dirinya kepada makhluk, akan menyebabkan kerendahan wasukut, ya, yakni kehinaan. Bihasabi ta'alluqihi bihim, wallahu alam, sejauh keterikatan mereka kepada makhluk tersebut. Demikian yang bisa kita bacakan terkait dengan hadis ini, faedah-faedah yang dijelaskan, dipaparkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Wallahu alam bissawab.